מה לא מתאים? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kita masih melanjutkan kajian kita pada hari yang keempat dari daurah Kobe yang ke-13, dan untuk hari ini hari yang terakhir kajian kita, kita akan bahas yang berkaitan dengan puasa karena sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Dua pekan lagi kita akan masuk Ramadan dan kita berada di pertengahan Syaban. Kita akan bahas tentang puasa yang saya ambil dari beberapa kitab tentang puasa ini, makna dari puasa. Jadi antum bisa tulis yang pertama tentang makna puasa. Yang dikatakan siyam, siyam fil lughah wal kaf wal imsak. Artinya dikatakan puasa itu dalam bahasa artinya menahan diri. Itu makna mana puasa. Bisa juga menahan diri dari berkata atau berbicara seperti disebutkan di dalam ayat inni nadartu rahmani sawma. Dalam surah Maryam, sungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk puasa, maksudnya tidak berbicara. Tentang Maryam. Kemudian menurut syariat yang dikatakan puasa itu al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa' binniyatin khalisatin lillahi 'azza wa jalla fi jami'in nahar. Yang dikatakan puasa itu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat yang ikhlas karena Allah. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat yang ikhlas karena Allah dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan puasa ini menurut penjelasan para ulama ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada yang fardu, ada yang tatawur. Dan yang fardu seperti puasa Ramadan, nanti kita akan bahas. Kemudian puasa kafarah, kemudian puasa nazar. Ada yang sunnah banyak. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua tentang keutamaan puasa. Puasa ini keutamaannya banyak sekali. Di antaranya yaitu puasa itu Nabi menyebutkan bahwa puasa itu untuk Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Bahwa puasa itu untuk aku dan aku akan mengganjarnya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berpuasa, sebab Allah berfirman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري ومسلم وغيرهما نبي برسبدا الله عز وجل برفرمان dalam hadis ada sabda Nabi kemudian Allah berfirman itu namanya hadis qudsi hadis ilahi dan ada yang sahih ada yang dhaif yang ini yang sahih kata Allah azza wa jalla setiap anak Adam untuk dia kecuali puasa sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku akan membalas puasa itu mengganjar dengan berlipat ganda setiap amal anak Adam diganjar dari 10 sampai 700 tapi untuk puasa lebih daripada itu. Dan puasa itu sebagai perisai. Apabila seorang dari kamu sedang berpuasa, maka jangan dia berkata rafat, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Dan apabila seseorang mencaci maki atau akan memukulnya, maka hendaklah ia berkata inna shaim, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kesturi, dari aroma minyak kesturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yang dia bergembira, yang pertama apabila dia berbuka, dia bergembira dengan berbuka puasa, yang kedua apabila dia bertemu dengan Allah, dia bergembira dengan nilai puasanya, dengan ganjaran puasanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi ini tentang keutamaan puasa bahwa berlipat ganda. Kemudian juga puasa sebagai junnah. Yang terakhir keutamaan lagi junnah itu perisai. Yang pertama perisai dari perbuatan dosa dan maksiat, yang kedua perisai dari neraka. As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Dalam riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya puasa itu sebagai perisai yang seorang hamba menjaga diri dengannya dari api neraka. Kemudian puasa juga memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwa puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian disebutkan juga bahwa puasa itu akan mencapai derajat siddiqin, syuhada bagi orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa, puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian orang yang berpuasa, dia akan masuk dari babur rayyan. Babur rayyan. Jadi pintu yang bernama ar-rayyan di sorga untuk orang-orang yang berpuasa. Itu diantara keutamaan-keutamaan puasa. Sekarang kita masuk yang ketiga tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang pertama keutamaannya dia merupakan Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan yang turunkan padanya Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan Al-Qur'an yang padanya ada petunjuk dan sebagai penjelas. Kemudian di bulan Ramadan juga, jadi ini sudah kepastian bahwa turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang disebutkan malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan meskipun khilaf di antara ulama, tapi yang rajih di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu, dan di 10 malam yang terakhir. Meskipun di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, tidak ada keterangan tanggal 17 Ramadan, tidak ada keterangannya. Kemudian juga dirayakan juga tidak ada. Diturun bulan Ramadan. di malam Lailatul Qadar, di malam yang diberkahi oleh Allah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu dibelenggu syaitan, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Jadi dibelenggu syaitan, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu surga. Artinya syaitan pada saat itu kurang mengganggu, artinya gangguannya tidak seperti pada bulan-bulan yang lain. Ada juga di antara ulama menyebutkan bahwa yang diikat, yang dibelenggu itu adalah syaitan yang maradah, yang jahat. Maradatu syayatin dalam riwayat yang lain. Kemudian di antara keutamaan Ramadan, di bulan Ramadan ini dikabulkannya doa, dibebaskan dari api neraka. Sebab disebutkan dalam hadis itu bahwa setiap muslim pada setiap hari dan malamnya ada doa yang dikabulkan. Kemudian yang keempat, bahwa bulan Ramadan, masih yang ketiga ya, masih yang ketiga, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama Syahrul Quran dari yang ketiga ini, yang kedua dibelenggunya syaitan, yang ketiga dikabulkan doa, yang keempat Syahr Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis, Ataakum Ramadan Syahrul Mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah. Kemudian disebutkan juga bahwa keutamaan bulan Ramadan padanya adalah Lailatul Qadar yang lebih baik dari sepanjang tahun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar ini, Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diantara keutamaan bulan Ramadan. Ada riwayat yang menyebutkan tentang pembagian Ramadan menjadi tiga, yang awalnya adalah rahmat, kemudian pertengahannya maghfirah, yang terakhir sebagai itqom minan nar. Ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Pembagian Ramadan menjadi tiga, awalnya rahmat, pertengahan maghfirah, kemudian akhirnya dibebaskan dari neraka. Ini dhaif, kita gak pakai hujah hadis yang dhaif. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat tentang hukum puasa Ramadan. Bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib karena ini merupakan rukun Islam. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan bulan Ramadan, puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam karena Islam dibangun di atas 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat, salat, kemudian zakat, haji, puasa. Begitu dalam hadisnya. Yang kita urut, yang sudah biasa, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dalam riwayat, puasanya di akhir. Dan diwajibkan puasa ini pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi hijrah. Kemudian, puasa ini wajibnya atas siapa? Hukumnya wajib. Wajibnya atas siapa? Ini masih poin yang keempat tentang hukumnya. Wajib puasa itu atas setiap muslim yang balig, yang berakal, sehat, mukim. Yajibu ala kulli muslimin baligin, aqilin, sahihin, muqimin, wa an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haidh wa an-nifas. Jadi wajibnya puasa itu atas setiap muslim yang balig, yang berakal, sehat, mukim, dan hendaknya perempuan itu bersih dari haid dan nifas. Sebab perempuan kalau dia sedang haid atau dia nifas, dia puasa, tidak sah puasanya. Antakuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wa nifas. Dan ini tentang wajibnya puasa merupakan fardu ain. Hukumnya fardu ain. Setiap muslim dan muslimah wajib dia berpuasa. Kalau ada orang yang tidak berpuasa, maka ancamannya berat. Ancamannya berat bagi orang yang tidak berpuasa, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Nabi pernah melihat ada orang yang digantungkan di neraka, kakinya digantung, kemudian kepalanya dibawa, kemudian ditanya, itu siapa? Kepada malaikat, itulah orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Ancamannya berat. Ancamannya neraka bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi al-wa'id. Ancaman bagi orang yang dia mampu berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Dan tidak ada alasan bagi dia untuk berbuka. Kecuali kalau dia haid atau dia nifas atau dia orang sakit. Dia sehat tapi dia tidak berpuasa. Itu ancamannya dengan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kita masuk yang kelima. Yang kelima tentang rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Jadi yang kelima tentang rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan niat ini, kita kembali, niat sebagai rukun puasa, ini hukumnya wajib. Yang merupakan rukun. Saya rukun dari puasa. Kalau orang tidak berniat, maka tidak ada puasa. Dasarnya, bahwa niat ini sebagai rukun, hadis Nabi, innamal amalu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan ganjaran tergantung daripada niatnya. Kemudian juga ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintah melainkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan niat puasa ini dilakukan sebelum terbit fajar setiap malam. Niatnya dalam hati, enggak ada nawaitu shauma ghadin itu dibacakan, dilafadkan, tidak ada. Melafadkan niat termasuk bid'ah, kata para ulama. Jadi niatnya dalam hati. Setiap malam sebelum masuk fajar, dia sudah berniat. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, tidak ada puasa baginya. Ini kaitannya puasa Ramadan. Sebab kalau puasa sunat, boleh. Umumnya Senin Kemis. Kita belum sahur, subuh, pagi tidak ada makanan, sampai jam 8 tidak ada makanan, saya niat puasa, boleh, kalau puasa sunat, terjadi pada Nabi SAW. Tapi kalau untuk puasa yang wajib, Ramadan, itu harus dari malam, dia harus niat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, malam yubayyitu siyama minal lail falal siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di waktu malam, tidak ada puasa baginya. Ada sahih riwayat Nasa'i dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan niat itu tempatnya di hati, dikatakan para ulama, wan niyatu mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha bid'atun dhalalah. Niat itu tempatnya di hati dan melafazkanlah bid'ah. Kemudian dasar tentang menahan diri, di sini disebutkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dasarnya apa? Dasarnya ayat Al-Qur'an, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimu siyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar, kemudian telah kalian sempurnakan puasa sampai malam. Ini dalil dari surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi kita menandir dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekarang kita lanjutkan yang keenam. Yang keenam tentang sahur. Jadi orang yang berpuasa dianjurkan dia untuk sahur. Diperintahkan untuk sahur. Jadi kalau kita berpuasa diperintahkan untuk sahur, dan sahur ini makanan yang barokah. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Sahurlah kalian karena sungguhnya sahur itu barokah. Dan Nabi pernah masuk kepada seseorang yang sedang sahur, Nabi mengatakan, artinya Nabi menjumpai seorang yang sedang sahur, Nabi mengatakan, innaha barakatun, sesungguhnya makanan sahur makanan yang barokah. A'taakumullahu iyyaha fala tada'uha, yang Allah berikan kepada kamu maka jangan kamu tinggalkan, jangan kamu tinggalkan. Kemudian juga malaikat-malaikat berselawat, Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang sahur. Kemudian sahur ini kapan waktunya? Waktunya sahur itu menjelang subuh. Waktunya sahur. Jadi waktunya sahur itu menjelang subuh. Jadi banyak orang yang sahur di waktu malam, jam 10, jam 12, itu bukan waktu sahur. Itu makan malam namanya, bukan sahur. Kalau sahur itu menjelang subuh. Kurang lebih antara sahur dengan sholat subuh dengan azan 50 ayat, membaca 50 ayat. 50 ayat paling 15 menit, 10 menit. Iya, bisa. Sahur itu 15 menit. Ya seperti di kita itu jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Padahal subuhnya masih jam 5. Jadi sahur itu menjelang subuh. 50 ayat dibacanya. Jadi diakhirkan. Kalau untuk buka diperintahkan ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Menyegerakan. Cuma sekarang diartikan ta'jil dengan korma. Ya. Ta'jil artinya menyegerakan berbuka. Kalau untuk sahur ta'khir, ditakhirkan, diakhirkan. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan kita untuk sahur jangan ditinggalkan, kata Nabi, fala tada'uha, jangan tinggalkan sahur itu. Meskipun dengan seteguk air kita. Kemudian sahur itu kita dengan apa aja, enggak ada masalah. Makan nasi atau roti atau yang lainnya. Kalau yang terbaik dengan kurma. Cuma mungkin perut kita tidak terbiasa sahur dengan kurma. Jadi makan kurma 50 butir. Tidak terbiasa gitu. Jangan 3, 50. Supaya kuat sampai maghrib. Sebab dalam hadis disebutkan, ni'mah sahuril mu'min at-tamru, kata Nabi. Sebaik-baik sahurnya orang mu'min yaitu kurma. Itu sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya. Ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang mu'min dengan kurma. Cuma kita tidak terbiasa. Kita tidak terbiasa dengan nasi. Ada umpamanya ditakdirkan Allah kita tidak masak. Roti juga tidak ada, ya kurma. Dan itu yang terbaik. Nikmat sahur mukmin at-tamru. Itu riwayat Abu Dawud, Ibn Hibban dan Baihaqi. Dan hukum sahur ini sunnah muakkadah. Dan perbedaan sahur ini sebagai pembeda antara puasanya orang mukmin dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, kalau mereka puasa tidak sahur. Makanya pembeda. Makanya kita harus sahur. Orang ahlul kitab, mereka enggak sahur. Umpamanya ahlul kitab itu besok mau puasa, makan jam 12 malam. Atau makan jam 11 malam dia. Sahur enggak? Enggak pakai sahur. Nah sekarang, orang mukmin mengikuti ahlul kitab. Makannya jam 12 malam. Ketika ditanya, kenapa kamu makan jam 12 malam? Enggak, kita enggak tanya. Artinya, dia ingatkan setelah makan jam 12 malam, dia bilang sama keluarganya, nanti subuh jangan bangunkan saya. Sekarang bagaimana? Dia puasa, tapi gak sholat. Gak diterima. Kan sengaja, orang kenapa? Dia makan itu malam, dan tidak mau dibangunkan subuhnya. Jadi ini gak benar. Ini meniru caranya ahlul kitab. Justru kita sahurnya menjelang subuh, supaya kita habis makan itu langsung sholat subuh. Sebab kalau antum lihat ya, orang-orang yang bangun sahur jam 3 atau jam 2, subuhnya lewat. Rata-rata subuhnya lewat. Dan bagaimana dia puasa dalam keadaan dia sholat subuh? Menurut Syekh Utsaimin, Syekh Bin Bas dan yang lainnya, rahimahullah, tidak diterima puasanya. Karena dia tidak sholat. Selanjutnya, kita bahas yang ketujuh. Tentang masalah berbuka puasa. Tentang berbuka puasa ini dianjurkan kita untuk ta'jil. Ta'jil itu artinya segera. Ajala yu'ajilu bil'ain. Pakai ain. Bukan pakai hamzah. Beda. Ya. Sedikit itu beda. Ta'jil dengan ta'jil. Itu dimanfaatkan sama yang lain. Ya ada kolamnya. Kemarin ada sebelum Jumat. Ya sudah nggak apa-apa. Ada. Jadi beda antara ain dengan hamzah. Kalau ta'jil artinya mengakhirkan. Tapi kalau ta'jil menyegerakan. Beda sedikit aja kalimatnya. Bisa. Bisa dihapus. Kalau ini ta'jil. Yang benar ini ta'jil pakai ain. Ini yang benar. Ta'jil fitr. Kalau ta'jil sama dengan ta'khir, mengakhirkan. Orang kita menyebutnya dengan ta'jil. Ta'jil. Salah, ta'jil yang benar. Dari kata ajjala yu'ajjilu. Jadi ajjala. Yu'ajjilu. Ta'jil. Makanya dalam bahasa Arab enggak boleh diterjemahkan dengan huruf bahasa Indonesia, tidak boleh. Salah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tidak boleh. Para ulama memberikan fatwa tidak boleh. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim. Beda sudah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada hak kecil, hak besar. Tidak ada. Tidak boleh, tidak boleh. Makanya terjemahan itu tidak boleh dia. Buku-buku itu tidak boleh ditulis dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tidak boleh. Orang harus belajar bahasa Arabnya. Seperti buku doa saya itu, pernah banyak yang usul, bukan satu. Puluhan orang yang usul. Buku doa dan wirid itu yang saya punya. Hendaknya doa itu di bawahnya dikasih bahasa Indonesianya. Jadi Allahumma, tulis dengan bahasa Indonesia Allahumma. Saya tanya kepada para masyayikh, para ulama, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus mereka belajar bahasa Arabnya. Dan itu gampang. Belajar alif ba ta itu 2 minggu bisa. 2 minggu. Tinggal nanti melancarkan. Orang bahasa Jepang bisa, masa baca Quran gak bisa? Bahasa Jepang lancar. baca Quran enggak lancar. Enggak boleh, harus lancar bisa baca Quran orang Islam. Jadi harus lancar, dan itu seperti Ramadan, kita harus menghatamkan Quran. Karena kita enggak bisa baca gimana? 2 minggu kita harus bisa baca itu. Bisa 2 minggu, sekarang sistem kilat banyak kok. 2 minggu terus lancarkan. Nah, bagaimana kita menghatamkan? Dulu para ulama 1 hari bisa 30 juz. Ini kan umat Islam Ramadan 1 juz enggak hatam-hatam. 1 juz Ramadan. Karena itu enggak bisa, susah bacanya. Makanya harus belajar. Kita kembali kepada masalah ini. Jadi takjil itu segera. Jadi begitu tiba waktu maghrib terbenamnya matahari langsung buka. Enggak boleh tunda, nanti aja. Hatta kita dalam perjalanan. Untuk bawa mobil atau di kereta. Tiba maghrib, sudah kita lihat jamnya maghrib, langsung makan. Naik mobil, naik kereta, langsung. Jangan tunda, nanti aja kalau sudah sampai di tempat tidak boleh. Dan ini Nabi menyebutkan, disebutkan oleh Amr bin Maimun al-Audi, bahwa kana ashab Muhammad SAW asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahuran. Bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu orang yang segera dalam berbuka dan melambatkan sahur. Segera berbuka, melambatkan sahur. Dan ini menunjukkan bahwa takjil itu waktunya sebelum sholat maghrib. Jadi takjil dulu baru sholat maghrib. Dan dianjurkan dengan kurma, kalau tidak ada dengan air. Atau dengan apa saja yang manis. Dan apa yang diucapkan ketika berbuka itu membaca dzabadhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Itu yang sahih. Adapun Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu, hadisnya dhaif. Hadisnya lama, enggak boleh dipakai. Meskipun itu dibacakan di radio, di televisi dan yang lainnya, tidak boleh. Jadi yang sahih itu dzabadhama wabtalatil uruq. Atau dulu ada fotokopinya dulu. Sudah dibagikan. Atau nanti ambil di buku doa itu, di fotokopi dibagikan. Doa berbuka puasa. Biar yang lain nanti ditempel di rumahnya. Dhahabadh dhama'u wa btalatil 'uruqu. Wa thabatal ajru. InsyaAllah. Zahabat zama'u. Nanti bisa dipotokopi dari buku doa dan wirid. Zahabat zama'u. Wabtalatil uruq. Watabatal ajru insyaAllah. Zahabat zama' telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq telah basah tenggorokan. Watabatal ajru dan telah ganjaran insyaAllah. Itu kita baca. Di saat kita makan kurma. Jadi bismillah. Makan kurma. Atau sebelumnya juga boleh. Zahabat zama'. Ini yang sahih riwayatnya. Adapun Allah malakasum itu dhaif. Kemudian juga dianjurkan dalam berbuka ini kita memberikan makan kepada orang. Dianjurkan. Artinya kita juga ringan tangan. Kita membantu orang untuk berbuka. Belikan kurma, belikan makanan. Dan jangan bakhil karena apa? Ganjarannya besar. Sebab Nabi bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, artinya memberikan makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa pada saat buka puasa, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran dia dan tidak kurang sedikit pun dari ganjarannya. Ini fadilah. Ini biasakan kalau kita masak, kalau teman-teman kita ada, berikan. untuk belikan kurma, dan itu akan diganti oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Dan itu bisa lihat di mana-mana orang berlomba-lomba, dan Nabi itu orang yang paling dermawan, dan paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Sepanjang masa atau sepanjang tahun Nabi dermawan, ringan tangan, selalu memberi, dapat langsung berikan lagi kepada orang lain. Untuk Ramadan lebih daripada itu. Makanya kita berlomba-lomba dalam masalah ini. Dan bagi orang yang berpuasa itu juga, di samping dia memberikan makan berbuka, manfaatkan juga waktu untuk berdoa. Karena orang yang berpuasa itu doanya makbul. Kadang-kadang kita kan jam 6 ya, sebelum maghrib itu kita masih nunggu. Kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1 jam kita nunggu buka itu. Itu manfaatkan. Di samping baca Al-Quran, doa. Bukannya digunakan untuk ngobrol atau jalan-jalan atau yang lain. Kesempatan berdoa itu makbul di saat itu. Maka gunakan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Masuk yang ke-7 ya, ke-8. Yang membatalkan puasa, hal yang membatalkan puasa. Di dalam penjelasan ayat dan hadis yang membatalkan puasa itu, ya makan, minum dengan sengaja. Kenapa disebutkan oleh para ulama dengan sengaja? Sebab ada orang yang makan lupa dia. Kalau lupa ada masalah. Tapi kalau dia sengaja makan, ini membatalkan. Kalau dia lupa, umpamanya makan satu bakul, ya nggak apa-apa, lupa. Kalau lupa nggak ada masalah. Kemudian yang kedua yaitu jima, bersetubuh, itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas ini membatalkan puasa. Kemudian jadi umpamanya dia puasa sampai jam 5 sore keluar darah haid, batal puasanya. Iya, hatta kurang 10 menit tetap batal puasanya. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang keempat, sengaja muntah. Atau dia korek-korek sengaja supaya muntah. Ada yang seperti itu. Kalau dia tidak sengaja muntah tidak batal, tapi kalau sengaja muntah batal. Itu dibedakan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya suntikan, infus yang isinya makanan, itu membatalkan puasa. Disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ini yang membatalkan puasa. Kemudian ada yang dianggap membatalkan puasa, tetapi ada kaitannya tidak membatalkan, dianggap oleh orang. Seperti apa? Seperti umpamanya berkumur-kumur, ini tidak membatalkan. Atau orang umpamanya berenang, tidak membatalkan. Begitu juga seorang mencium istrinya, tidak membatalkan puasa. Begitu juga mandi. Tadi seperti berenang itu, ada pendapat orang kalau mandi dengan mengguyur di atas kepala itu batal. Ini tidak membatalkan. Atau orang yang berpagi dalam keadaan junub, itu enggak membatalkan. Jadi dia bersetubuh di waktu malam, cuma sampai waktu subuh dia belum mandi. Ini enggak batal. Tetap aja dia mandi, kemudian dia lanjutkan puasanya. Begitu juga disebutkan oleh para ulama memakai apa, sifat mata, itu tidak membatalkan. Celak mata. Kemudian hijamah, ini khilaf dan para ulama tentang hijamah, berbekam. Sebab ada hadisnya, aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Sebagian ulama mengatakan hampir berbuka. Nah, yang terbaik bagaimana dihindari untuk berbekam pada saat puasa. Tapi sebagian ulama meraji tidak batal, sebagian lagi mengatakan batal. Dua pendapat ulama. Kemudian zauqut ta'am, seperti orang yang punya restoran, ya dia pengen tahu ini makanannya bagaimana, manis atau asin, dia merasakan di lidahnya, boleh atau tidak boleh. Dan ada riwayat membolehkan dan fatwa ulama membolehkan, hanya di lidah aja kemudian dibuang, tidak masuk tenggorokan. Tenggorokan batal. Sekarang selanjutnya yang ke 9 tentang rukhsah. Rukhsah puasa, artinya orang-orang yang dibolehkan tidak puasa tapi dia wajib untuk mengqadha atau membayar fidyah. Ini rukhsah. Nah, tentang rukhsah ini, yang diberikan rukhsah siapa? Orang sakit, musafir, perempuan yang haid, nifas, orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian perempuan yang hamil dan menyusui, di sini tentang sakit dan musafir, ini kewajibannya untuk qadha. Dengan dasar ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka ada yang mengganti di hari yang lain. Fa iddatum min ayyamin ukhar. Mengganti di hari yang lain. Kemudian yang haid dan nifas juga sama. Ada hadis bahwa kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat bagi perempuan yang haid dan nifas. Kemudian laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua atau orang yang sudah sangat tua, dia boleh berbuka dan dia wajib membayar fidyah. Sudah enggak mungkin lagi dia untuk berpuasa, sudah tua. Sudah enggak mampu. Maka bagi perempuan yang sudah tua dan juga laki-laki yang sudah tua, asy-syaikhul kabir wal mar'atul ajuz, atau orang yang sakit yang sulit untuk diharapkan sembuhnya, setiap dia berpuasa mesti dia sakit. Maka yang seperti ini dia membayar fidyah dengan dasar ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang dia mampu puasa tapi dengan susah payah, maka dia wajib membayar fidyah, memberikan makan seorang miskin. Dan ini dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ayat ini walladzina yutiqunu fidyah untuk miskin, yaitu orang yang kabir, sudah tua, wal maratul kabira, perempuan yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan, hendaklah keduanya memberikan makan setiap hari seorang miskin. Kemudian tentang perempuan yang hamil dan menyusui, ini ada khilaf di antara ulama. Perempuan yang hamil menyusui, apakah dia harus mengganti puasa atau mengganti puasa dengan fidyah atau fidyah saja? Menurut penjelasan Ibnu Abbas, bahwa perempuan yang hamil dan menyusui dia berusaha untuk puasa. Kalau dia tidak sanggup berpuasa karena takut kepada dirinya atau anaknya, maka dia boleh berbuka dan wajib dia membayar fidyah. Fidyah tidak qadha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani shauma." Ibnu Abbas, apabila perempuan yang hamil takut atas dirinya dan orang yang menyusui takut kepada anaknya di bulan Ramadan, keduanya boleh berbuka, artinya sudah berusaha untuk berpuasa tapi tidak sanggup, dia boleh berbuka dan wajib memberikan makan setiap hari seorang miskin, dan dia tidak mengqadha puasa, enggak mengganti puasa. Begitu juga disebutkan, ini riwayat Imam Tabari dan sanadnya sahih. Begitu juga Ibnu Abbas, ketika ada perempuan yang datang yang dia sudah berusaha untuk puasa, dia tidak sanggup, perempuan yang hamil dan menyusui, kata Ibnu Abbas, bagi kamu wajib membayar fidyah dan tidak ada qadha. Begitu juga Ibnu Umar. Ibnu Umar ditanya oleh istrinya. Istrinya waktu itu sedang hamil. Istrinya berusaha untuk puasa, enggak sanggup. Karena kondisi hamil. Kata Ibnu Umar, kalau enggak sanggup kamu buka dan kamu memberikan makan seorang miskin dan tidak ada qadha. Begitu juga anaknya Ibnu Umar demikian. Tidak ada berapa riwayat asar dari sahabat Ibnu Umar Ibnu Abbas, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahadith Man Al-Sabil, bahwa yang dimaksud oleh ayat itu wa'alladzina yutiquna fidyat ta'am miskin, termasuk mereka, artinya perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Itu yang diberikan rukhsah. Jadi orang sakit, musafir, haid dan nifas, orang yang sudah tua, perempuan yang sudah tua, yang sakitnya menahun, kemudian perempuan yang hamil menyusui. Tapi ingat, untuk orang yang sakit, musafir dan haid, dia wajib membayar qadha, mengganti, wajib mengganti. Tapi orang yang sudah tua, perempuan yang sudah tua yang enggak mungkin puasa, perempuan yang hamil dan menyusui, maka dia wajib bayar fidyah. Jadi dengan dalil, meskipun ada ulama, ini khilaf di antara ulama tentang perempuan yang hamil menyusui ini, sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Bahkan ada lagi ulama mengatakan wajib qadha dan wajib fidyah. Tapi kalau kita ada asar, kita pegang kepada asar sahabat dan sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil juz yang keempat. Ini yang kita pegang asar. Dan ini pendapat-pendapat banyak ya, dari imam yang empat, begitu juga ulama yang sekarang. Seperti pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, menyebutkan dengan qadha dan fidyah. Tapi kita cukup berpegang pada asar. Asar menyebutkan dari asar Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yaitu dengan membayar fidyah. InsyaAllah itu yang kuat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, tentang adab puasa. Tentang adab-adab siam. Ada berapa poin yang harus diperhatikan tentang adab puasa ini. Yang pertama, yaitu kita menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa. Jadi seorang yang berpuasa, di antara adabnya yang pertama, dia harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Atau yang mengurangi puasanya, atau mengurangi nilai puasanya. Makanya jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, rafat, yang jorok, atau dia membaca buku atau nonton yang tidak ada manfaatnya, bahkan merusak puasanya, atau dia berkata bohong, dusta, atau dia berbuat hal-hal yang haram, maksiat, ini mengurangi dari nilai puasanya. Ini harus jaga. Jadi al-kafu amma yatanafa ma'asiyam. Bohong aja dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, malam yada qaulaz-zur wal amala bi fa laysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu yashrabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan dia melaksanakan dusta itu, maka dia maka Allah tidak berhajat kepada puasanya. Allah enggak perlu kepada puasanya karena dia berkata dusta, bohong. Jadi ini semuanya artinya kita jaga puasa itu dengan sempurna karena kesempatan kita Ramadan ini sebulan penuh dan perbuatan-perbuatan baik kita berusaha untuk laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan, jauhkan semua yang dilarang, yang maksiat, begitu juga yang makruh, begitu juga yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya jangan sampai kita lakukan. Kemudian yang kedua dari yang ke-10 ini yaitu melakukan salat tarawih. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk melakukan salat tarawih. Dan salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh para sahabatnya, yaitu 11 rakaat. Dan ganjarannya besar orang yang salat tarawih ini. Nabi bersabda, man qama Ramadhana iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi orang yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ganjaran diampunkan dosa. Orang yang salat tarawih, qoma Ramadan, man qoma Ramadan, barang siapa yang melakukan salat tarawih berdiri di malam hari di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan dianjurkan salat tarawih ini bersama imam. Jadi bilangannya 11 rakaat dan bersama imam. Sebab ganjaran bersama imam itu seperti dia sholat semalam suntuk. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang berdiri sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi sholat tarawih ini kita hidupkan dari mulai awal Ramadan sampai akhir, dikerjakan dengan berjamaah 11 rakaat dan bacaannya panjang. Kalau dulu para sahabat bacaannya 100 ayat satu rakaat, 100 ayat selesainya menjelang sahur. Jadi rukuknya lama, sujudnya lama. Ya kalau kita mungkin gak sampai seperti itu. Tapi yang terbaik memang sholat malam itu yang panjang bacaannya. Yang panjang. Jadi itu tujuannya sholat aja, gak ada yang lain. Kan sekarang diselingi dengan ceramah dan yang lainnya. Gak ada itu. Orang yang penting sholat rawi ya sholat. Yang dipentingkan fokuskan sholat. Bukan ceramah. Sebab Nabi melakukan sholat. Gak ada ceramah. Kemudian yang ketiga dari yang ke-10 ini yaitu melakukan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Dan Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita usahakan baca Al-Quran setiap hari dan hatamkan. Tinggal kita kasih target dalam sebulan Ramadan ini hatam apakah sekali atau dua kali atau tiga kali. Bahkan ada orang yang hatam sampai dia 15 kali. Berarti setiap dua hari dia hatam. Ada yang 10 kali. Setiap tiga hari hatam 10 kali. Jadi sehari 10 juz. Dan kalau seandainya gak sanggup seperti itu, ya usahakan satu hari kita bisa baca satu juz atau dua juz. Usahakan, dan itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan fadilahnya besar membaca Al-Quran. Karena alif lam mim itu hitungannya 30 ganjaran. Jadi alif 10 ganjaran kata Nabi, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran. Kemudian selanjutnya, jadi baca Quran, kita baca Quran, antum perhatikan juga, istri antum juga baca Quran, anak antum baca Quran. dianjurkan mereka. Jadi rumah itu hidup. Rumah itu betul-betul hidup. Semuanya yang terdengar dengungan Al-Quran, suara Al-Quran. Itu nikmat. Jadi pagi anak-anak baca Quran, istri baca Quran, kita baca Quran. Sore menjelang buka juga demikian. Malam setelah sholat tarawih baca Quran. Ini nikmat. Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah, maka manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Dan ajarannya besar. Kalau kita sudah hatamkan, kita juga bisa baca nanti. Yang penting pokok bacanya, baca Qurannya. Setelah baca Qurannya, baru setelah itu kita baca artinya, terjemahannya, atau tafsirnya. Tapi yang pokok bacanya Quran dulu. Kepada orang yang mengatakan, lebih utama mana kita baca atau kita baca artinya? Ya baca dulu, karena yang perintahkan oleh Allah, ikra, ikra, ikra, baca. Baca Quran. Nabi menyuruh baca Quran. Setelah itu, kita baca artinya. Kalau ada orang yang bertanya itu, dia pengen, dia tidak baca Quran, baca terjemahnya saja. Padahal yang pokok baca Qurannya. Baru setelah itu kita baca terjemahannya. Kemudian, selanjutnya di antara adab dan amal-amal di bulan Ramadan yang kita lakukan, yaitu dermawan. Di samping menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sholat tarawih, baca Quran, kemudian yang keempat, yaitu dermawan. Lakukan, mengeluarkan zakat, sedekah, infak, memberikan makan kepada orang yang buka, menolong orang-orang yang susah. Ini jud, dermawan. Dan Nabi disebutkan kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan bulan Ramadan. Maka apa yang ada pada kita, kita berikan. Kita ada makanan lebih, kasih. InsyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik. Dan manfaatnya besar. Kita memberikan sedekah ini, fadilahnya sangat besar. Kemudian anjurkan juga istri kita begitu. Kita dan istri kita bisa bergantian nanti untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka. Nah, di sini ada masjid dan mengadakan buka bersama. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan ganjarannya besar. Kalau di Indonesia bisa juga antum kirimkan uang kepada teman-teman yang Indonesia untuk buka bersama di masjid. Itu juga ganjarannya besar. Atau kalau kita di pabrik yang memang ada orang Indonesia banyak, ya ada kan buka bersama. Kita berikan kurma atau takjil lah, yang minimal takjil kita berikan, dan ganjarannya besar. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, terutama pada 10 malam yang terakhir. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, terutama pada 10 malam yang terakhir. Jadi kita dalam melakukan ibadah ini bersungguh-sungguh. Tidak seperti kita lihat sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar ya, mereka melakukan sholat tarawih atau amal-amal Ramadan di awal aja. Malam pertama, kedua, ketiga. Setelah itu tinggal udah. Masjid semuanya sepi. Mukadimah saja. Jadi kemudian tidak balik lagi sampai akhir Ramadan. Justru kalau kita lihat para sahabat dan contoh Nabi sendiri, Nabi bersungguh-sungguh ketika bulan Ramadan beribadah kepada Allah SWT. Lebih sungguh lagi nanti 10 hari terakhir yang nanti kita akan bahas, yaitu tentang i'tikaf. Nabi sungguh-sungguh. Justru 10 hari terakhir Nabi tidak keluar dari masjid. Kalau orang sekarang semuanya keluar dari masjid ke pasar. Kalau Nabi tidak keluar dari masjid sampai malam id baru keluar dari masjid. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena tidak tahu orang kapan dia meninggal dunia. Jadi Nabi setiap Ramadan mesti Nabi lakukan i'tikaf. Maka kita bahas yang selanjutnya. Jadi bersungguh-sungguh beribadah terutama 10 hari terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan mencari malam Lailatul Qadar ketika malam-malam 10 hari terakhir itu yang kita baca apa? Doa yang kita baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Itu aja hadisnya. Riwayat Tirmidzi enggak pakai tambahan karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Itu 10 malam terakhir baca itu. Kemudian yang ketujuh, yang keenam dianjurkan kita untuk umroh di bulan Ramadan, karena fadilahnya umroh sama dengan haji. Ya, Ramadan dianjurkan kita untuk umroh. Umroh bisa di awal Ramadan, bisa di tengah Ramadan, bisa di akhir Ramadan. Umroh. Kata Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajja. Umroh di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Makanya dianjurkan kita untuk melakukan umroh di bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf. Dianjurkan untuk i'tikaf. Yang ketujuh, i'tikaf. I'tikaf ini yang afdal dilaksanakan di tiga masjid. Yang utama tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Itu yang utama. Tapi kalau kita melakukan di masjid mana saja, boleh menurut pendapat jumhur ulama. Dan i'tikaf ini kalau kita sudah masuk, kita enggak boleh keluar. Kecuali kalau hajat, mesti buang air, umpamanya tempatnya di luar, atau makan, yang harus keluar. Tapi kalau kita sengaja ada urusan kerja keluar, ya batal i'tikafnya. Jadi i'tikaf itu kita melakukan ibadah selama 10 hari di dalam masjid. Ya sholat, ya zikir, baca Al-Quran, baca buku. Itu juga boleh juga kita mengajar, belajar, menulis, dan yang lainnya. Itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu i'tikaf yang Nabi lakukan. Tapi kalau i'tikaf dari masjid ke masjid, 2 hari, 3 hari ditentukan oleh dia, enggak ada contohnya. Seperti lakukan oleh jamaah tabligh, Nabi enggak contohkan. Jadi i'tikaf itu yang afdol ya 10 hari terakhir. Karena sedang melakukan puasa. Itu diantara amal-amal yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan ini kita lakukan semuanya harus ikhlas karena Allah. Dan tujuan dari puasa yang kita lakukan agar kita bertakwa kepada Allah. La'alakum tattaqun. Tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai sudah pembahasan tentang puasa. Kalau ada yang kurang jelas, Anda mau tanya silakan. Tentang i'tikaf, dulu waktu di Australia anak dengan orang itu makan i'tikaf, tapi ada pendapat dari ustaz. Artinya ustaz mengambil dari anak dari seorang Rani yang mengatakan dari sahabat itu i'tikaf itu tidak ada i'tikaf selain di masjid. Jadi macam biasa dari i'tikaf gitu. Jadi akhirnya kita bubar. Gitu. Di mana waktu itu? Ya. Di mana waktu itu? Di Sulawesi. Terus? Jadi yang Rafi bagaimana pendapat ini? Iya. Tentang masalah la'tikafa ila fil masjid ats-tsalatsa, ada sebagian ulama meragukan tentang hadis itu. Ada juga mengatakan kalau seandainya itu sahih, tidak menunjukkan kepada pembatasan. Itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Artinya jumhur, pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama, imam yang 4 masuk, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali membolehkan semuanya di setiap masjid untuk itikaf. Kenapa? Syekh Al-Albani tidak. Dia pendapatnya tetap 3 masjid. Tapi jumhur ulama pendapatnya dia bawa 3 masjid itu sebagai keutamaan saja. Karena kaum muslimin tersebar di seluruh dunia. Dan gak mungkin semua orang bisa melakukan i'tikaf di 3 masjid. Gak semua. Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa antum aqifuna fil masajid, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itu yang dikendalikan oleh para ulama. Dan janganlah kamu mencampuri istri kamu, sedangkan kamu sedang i'tikaf di masjid. Dan masjid itu sifatnya umum. Adapun kalimat, la i'tikafa illa fil masajid salasa, menunjukkan kepada keutamaan saja, kalau itu riwayat yang sahih. Itu pendapat jumhur, wallahu a'lam. Artinya pada afdhaliyah aja. Ketentuan masjid kan yang dipakai Jumat atau tidak? Iya, pakai Jumat. Iya, dipakai Jumat. Karena tempatnya i'tikaf di masjid, enggak bisa di rumah. Dan tempatnya di masjid yang dikumandangkan yang ada azan Jumat. Karena apa? Dia enggak boleh keluar kan dari masjid. Misalnya masjid yang biasa kan masjid yang kita pakai enggak bisa, kan? Terus kita memakai musala yang kecil gimana? Tidak. Masjid. Masjid disebutkan di Masjid Jami'. Ya. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, dia tidak mungkin bisa memberikan makanan di sini. Maka dikirimkan uang, suruh dibelikan barang di sana. Artinya diberikan makanan untuk memberikan makan orang miskin. Karena tidak ada dengan uang. Ya. Bab masalahnya kita sulit untuk mengirimkan barang ke Indonesia. Yang paling mudah dengan uang, sudah kirimkan uang, nanti di sana diberikan. Ya. Sehari makan orang miskin. Ya, kita biasa makannya sehari sekali, ya, kasih sekali makan itu. Iya. Kalau puasa kan nggak ada tiga kali. Perkirakan sehari itu. Kita pada hakikatnya fidyah ta'am miskin itu memberikan makan sekali aja cukup sudah. Iya. Cuma kan kita ingin lebih. Faman tatawwa akhairan. Barang siapa yang lebih, ya kita ambil dua. Kasih makan bukanya, kasih makan sahurnya. Kalau kata-kata menyegerakan untuk buka puasa itu, anak pernah dengar sebelum maghrib dan sedangkan di Indonesia sendiri kadang maghrib itu matahari sudah hancur, nggak kelihatan gitu. Terus yang benar itu cuma menyegerakan puasa, ada yang mengatakan sebelum maghrib nggak apa-apa. Sebelum maghrib? Iya. Ya nggak boleh sebelum maghrib. Artinya matahari kalau kata-kata di Indonesia maghrib itu kan sudah ada gitu. Iya, pokoknya sesudah terbenam matahari. Sekarang kalau memang sudah terbenam matahari, kita memang diperintahkan untuk berbuka. Sekarang kan kita juga sulit melihat untuk matahari itu tenggelamnya. Kita patokan dengan azan. Kecuali kalau kita memang di tempat yang memang kita jelas lihat, jadi di pantai umumnya kita pas sedang jalan itu di pantai sedang puasa, kita lihat tenggelam langsung kita buka meskipun belum azan. Itu yang dirajikan oleh Syekh Al-Albani seperti itu. Dalam keadaan kemerah-merahan atau sudah mulai masuk? Tenggelam. Tenggelam. Cahayanya bukan ada itu langit merah. Tenggelam. Wala merah, wala hijau, tenggelam. Ya, modal yang lain. Ya. Mengenai iktikaf itu, mohon diperinci iktikaf itu ibadahnya seperti apa? Soalnya yang ana tahu selama ini itu hanya berdiam di masjid dengan berzikir merenung-merenung. Ya, iktikaf itu melakukan ibadah. Ya, sholat aja, sholat. Zikir, kita membaca Al-Quran, kita berdoa, atau boleh juga kalau memang di situ kumpul ada yang bisa mengajar, ngajar apa-apa, mengajar tafsir, mencatat. Tapi tujuan kita itikaf itu kita untuk introspeksi pada diri kita, kata Ibnu Qayyim, untuk membersihkan hati kita dari perjalanan hidup kita melakukan aktivitas selama 11 bulan 20 hari, ya 10 hari kita merenung kekeliruan kita, kesalahan kita, kita untuk memperbaiki, membersihkan hati, itu tujuannya. Tapi bukan berarti bengong, ada aktivitas. Ya bengong, tidur ya bukan itikaf. Cuma pindah aja tempat. Ada orang yang cuma pindah tempat. Dari rumah pindah ke masjid, bawa bantal, bawa kasur, bawa segala macam. Tidur di masjid. Tidur. Kan manusia tempat tidur. Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Nabi sholat malam, Nabi juga tidur. Seperti halnya kita di rumah. Iya, tidur wajar aja. Cuma ada orang yang memang tidur terus. Dari mulai ba'da subuh sampai maghrib tidur. Buka. Setelah itu habis sholat tarawih tidur lagi. Di masjid lagi. Jadi tujuannya untuk ibadah kan. Iya, i'tikaf itu tujuannya untuk ibadah. Kalau tidur kan ada masalah, wajar. Maksud saya tidur. Selama ya, yang lain. Tadi yang belakang mau tanya. Ya. Mengenai pelaksanaan sholat tarawih. yang bagusnya dikerjakan setelah sholat isya atau menjelang subuh itu? Yang bagus dikerjakan dengan berjamaah di waktu malam. Jadi umpamanya kita mulai tarawih jam 8 atau jam 9 berjamaah bersama imam, itu yang terbaik. Bukan sendiri, yang terbaik berjamaah. Bab Nabi menyebutkan dengan berjamaah. Kalau umpamanya kita bisa bangunnya umpamanya kita mau kerjakan malam dan berjamaah jam 12 malam karena mencari Lailatul Qadar, boleh enggak apa-apa, tapi berjamaah. Kalau misalnya tengah malam itu khawatir untuk bisa bangunnya gitu. Sehingga apakah lebih utama untuk melaksanakan jamaah setelah sholat isya aja? Iya. Lebih utama seperti itu. Yang penting kita bisa melakukan sholat tarawih. Daripada tidak, kan rugi kita. Terus dengan ini, kalau kita sholat tarawih kan dengan imam ya? Yang angkat tangan ini, yang belakang yang angkat tangan ya. Ini kadang sebagian imam itu karena ingin memperpanjang bacaan terus apa ditargetkan satu juz satu malam, jadi ada kesan memaksakan diri bawa mushaf gitu. Dan sebagian makmum juga bawa mushaf gitu. Gimana? Sebenarnya menurut asalnya Allah memerintahkan faqra ummati yastar minal Quran, baca apa yang mudah dari Al Quran, suruh baca yang mudah. Nabi juga bersabda, faqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kata Nabi. Baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi baca yang mudah. Jadi kita enggak memaksakan. Dan di zaman itu juga para ulama tidak membawa mushaf. Jadi kita baca aja. Bawa mushaf kalau menurut Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengganggu. Nanti buka-bukanya, akhirnya dia terpengaruh pada Qur'annya, tidak khusyuk pada inti dari sholatnya. Begitu juga makmum memaksakan untuk buka mushaf dan enggak memperhatikan bacaan imam. Jadi yang terpenting kita baca apa yang mudah. Kecuali kalau kondisinya memang tidak ada imam sama sekali dan dia tidak banyak hafal, harus dia pakai mushaf karena ini harus ada pelaksana sholat tarawih. Enggak mungkin tidak ada, mesti ada karena mencari fadilah Ramadan. Nah, kondisi terpaksa dia harus baca, enggak apa-apa. Tapi makmumnya enggak usah. Tinggalkan dia baca imam. Ya. Masalah apa? Membayar dia bagi orang tua itu. Kalau orang tua yang berpuasa itu sudah miskin, apa dia juga wajib membayar dia? Padahal dia itu kan ditujukan kepada orang miskin. Ya, sekarang kalau dia memang dia orang yang tidak mampu, dia tidak mampu untuk berpuasa karena ada anaknya. Anaknya kan bisa memberikan kepada orang tuanya untuk membayarkan fidyah. Jangan kemudian dia sudah tidak puasa gak bayar fidyah lagi. Kita mencari yang kebaikan bulan Ramadan dan itu bisa dilakukan. Kadang-kadang orang menganggap kan dia miskin gak punya apa-apa, tapi simpanannya banyak yang bisa dijual. Gak punya apa-apa, emasnya 1 kilo. Ya, apa tadi? Nang terawih apa? Kita kan sholat tarawih dengan imam, kita kan sudah sholat witir 3 kali. Ini 3 rakaat. Ketika kita malam yang sholat witir sholat malam, itu witirnya kan gak bisa menang. Tidak ada keterangannya dalam hadis sholat 2 kali. Yang ada di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, Nabi mengerjakan 11 rakaat. Apakah dikerjakan di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam? Yang Nabi kerjakan 11, tidak lebih dari 11. Jadi imam kita kerjakan di awal malam 11 atau di akhir malam 11. Tapi kalau kita kerjakan umumnya bersama imam jam 8 atau jam 9, 11, nanti malam kita bangun, kita kerjakan lagi 11, gak ada contoh. Gak ada contoh dari sahabat. Terus sholat malamnya itu berapa rakaat? Maksudnya kalau kita udah sholat tarawih sama imam, iya. Terus kita mau ingin sholat lain, Gak ada. Gak ada. Imam kita ambil di malam atau ambil di awal? Salah satu. Karena contoh dari Nabi, Nabi tidak menambah 11 rakaat di bulan Ramadan maupun lainnya. Kita mau ambil yang mana? Mau ambil yang di awal atau di tengah atau di akhir? Kalau dulu para sahabat di zaman Umar bin Khattab, dia mengerjakan itu dimulai di tengah malam, selesainya sahur, satu rakaat baca 100 ayat, makanya dia mulai jam 11:30, ya selesainya 3:30, itu jam 4, seperti itu. Cuma kan karena iman ini sudah berkurang keiman seorang dan nggak sanggup untuk melakukan sepanjang itu. Nah, kita diambil di awal. Itu aja. Yang iya. Ada pertanyaan ini, bagaimana hukum jika orang yang sudah tua tidak sanggup puasa namun tidak sanggup juga membayar fidyah? Ini pertanyaan sudah ditanyakan tadi. Artinya dilihat, kalau memang dia betul-betul miskin enggak punya apa-apa, ya dia enggak bayar. Puasa enggak sanggup juga fidyah enggak sanggup. Tapi kalau seandainya itu dia masih ada simpanan dan anak juga ada, ya anaknya yang bayarkan. Jadi ini kan penjelasannya atau pertanyaannya kalau seperti itu terjadi. Sebentar, belum selesai. Bolehkah sholat tarawih dengan membawa mushaf? Ini sudah saya jelaskan tadi. Sholat tarawih yang terbaik kita langsung membaca, kita langsung dengan hafalan, tidak membaca mushaf, kecuali kalau kondisi terpaksa. Karena tidak ada dari fi'lus salaf, mereka semua membaca mushaf, tidak ada dari perbuatan salafus saleh. Apakah mahar berupa emas harus dikeluarkan zakatnya? Iya, emas harus dikeluarkan zakatnya. Iya, apa tadi? Ini masalah yang kita di Jepang ini tadi. Kalau ada di Jepang ini pekerjaannya memang berat, itu hukumnya gimana? Apa kita menggantikan media atau berpuasa secara? Nah, kita coba dulu untuk melakukan itu. Jangan langsung katakan berat. Kalau di tempat lain orang bisa lakukan puasa dengan susah payah, kenapa kita enggak lakukan? Ya tetap harus berusaha untuk puasa. Berusaha. Sebab masalah berat itu relatif. Ada sebagian orang sanggup, ada sebagian tidak sanggup. Relatif masalah ini. Ya. Tadi masalah buka lebih baik dimakan. Itu kalau misalkan kayak transfusi darah itu termasuk yang Donor termasuk seperti kan tadi masalah khilaf ya. Seandainya dia donor pada saat puasa, boleh atau tidak? Boleh. Batal atau tidak puasanya, khilaf antara ulama. Tapi yang kuat itu ya tidak batal. Gitu. Yang kuat itu ya tidak batal. Bapak dari riwayat Nabi berbekam di saat puasa dan Nabi tetap puasa tidak membatalkan. Jadi Nabi ihtajim wa huwa shaim. Beliau ihtijam, hijama dalam keadaan dia puasa dan beliau tidak membatalkan puasanya. Ya, yang lain. Siangnya lebih panjang dari malam harinya, katakanlah matahari tenggelam pada jam 10 malam, maka kita tetap harus berbuka hingga jam 10 malam. Kadang-kadang ada lebih yang panjangnya, siangnya lebih panjang di malam hari pada saat musim panas. Iya. Katakanlah di Eropa, kita harus ikut. Harus ikut. Artinya tetap jam matahari yang dekat. Iya, tetap. Sama dengan sholatnya. Umumnya mataharinya terbitnya jam 10 malam. Kita pikir saya mau pakai yang jam 6. Salat maghribnya gimana? Apa jam 6 juga matahari belum terbit? belum terbenam. Sama seperti apa? Pramugari. Pesawat dari Indonesia yang menuju ke Mekah atau ke Madinah, ke Jeddah, ke Riyadh. Itu kan tambah panjang waktunya. Dari Indonesia berangkat jam 1 atau jam 3 itu kan tambah panjang siangnya. Matahari gak terbit-terbit, gak terbenam-terbenam. Sampai jam 9 malam. Kalau pramugari bilang, yang mau ikut Indonesia silakan buka sekarang. Saya bilang, kamu nih pramugari, tetap dudukkan kamu sebagai pramugari. Jangan berfatwa. Ini sekarang. Karena saya bawa jamaah. Saya bilang, gak bisa berbuka. Kamu boleh gak sholat sekarang, sholat maghrib? Gak boleh. Karena belum terbenam matahari. Sama juga, berbuka puasa juga demikian. Gak boleh berbuka kalau belum terbenam. Kalau terbenam jam 9 nanti. Jam 9 waktu Indonesia. Ya. Yang belum puasa. Nah, tentang sholat malam kan tidak lebih dari 11 waktu itu termasuk sholat sunnah pada malam bisa dengan sebelum subuh. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak. 45 rakaat itu bukan sholat. Tidak kalau seandainya dia enggak sanggup 11, dia mau mengerjakan 5 rakaatnya enggak masalah. 4 rakaat sholat malamnya, 1 rakaat witir, enggak ada masalah, boleh. Islam ini mudah. Artinya kalau kita enggak sanggup melakukan sholat malam 11, kita lakukan 2, witirnya 1 atau 4, witirnya 1. Tapi kalau di Ramadan, kesempatan kita ini setahun sekali, kapan lagi? 11 rakaat itu ringan, bisa kita lakukan. Kerja aja bisa kok. Iya, kerja bisa, masa terawih enggak bisa. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Iya. Ya, ini apa masalah bulan Ramadan? Di Indonesia itu suka beda yang memulai sama mengakhiri bulan Ramadan. Iya. Walaupun saya sangat ingin sekali apa di Indonesia itu sama-sama gitu, baik apa NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Dan selama ini yang saya lihat, saya perhatikan itu suka beda gitu. Ada yang memulai misalnya hari Kamis, ada yang memulai hari Jumat, ada yang mengakhiri hari Rabu dan mengakhiri hari Kamis. Pertanyaan saya, sesuai dengan riwayat atau hadis yang pernah saya baca itu memulainya kan melihat bulan ya, dan mengakhirinya juga melihat bulan. Kenyataannya di Indonesia itu ada juga yang menggunakan hisab. Nah, pertanyaan saya, yang bagaimana yang baiknya? Karena ada yang hisab, ada yang lihat bulan, yang lihat bulan juga ada yang misalnya walaupun nggak kelihatan, tapi kalau di Arab udah lebaran besok ya kita ikut. Bagaimana? Iya. Salam. Tentang masalah ru'yatul hilal, artinya tentang mulainya puasa, ini memang ada perbedaannya. Tapi yang pertama yang perlu kita ingat bahwa awal Ramadan itu tidak ditentukan dengan hisab, karena para ulama menganggap bahwa hisab itu ketika menentukan Ramadan termasuk bid'ah, termasuk syekhul Islam dan majmu' fatawa, tidak ada hisab, yang ada ru'yat. Dengan dasar hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Adalah kamu puasa karena melihat bulan dan berbuka karena melihat bulan. Artinya ru'yatul hilal. Nah, ru'yatul hilal itu dilihat ketika akhir bulan. Jadi akhir bulan Hijriah itu baru mulai nanti terlihat bulan itu berapa derajat tingginya dan orang-orang paham terlihat hilal itu. Itu begitu juga ketika Syawal. Nah, kita kembalinya kepada ru'yatul hilal, dan ru'yatul hilal pada negeri itu, sebab disebutkan dalam riwayat likulli baladin ru'yatuhum. Para ulama al hadis menyebut dalam kitab-kitab mereka, likulli baladin ru'yatuhum, setiap negeri tergantung ru'yatnya atau ru'yat negeri yang terdekat dengan dia, yang bersebelahan, itu yang dia ikut. Jadi enggak ada keterangan kalau kita umpamanya di Indonesia harus ngikut ru'yatnya Saudi, tidak ada keterangan demikian. Meskipun ada pendapat ulama, tapi kita mengambil para ulama ahli hadis menyebutkan likulli baladin ru'yatuhum, itu yang kita ambil. Nah, sekarang perbedaan Indonesia itu kewajibannya, tanggung jawabnya Departemen Agama. Dan memang sulit, terus akan seperti itu. Dari setiap organisasi mereka, ya ada juga kepentingan politik dan yang lainnya, tetap berbeda, susah. Nanti aja kalau antum jadi Menteri Agama nanti, satukan. Kalau untuk sekarang sudah jelasnya menyampaikannya kepada umat bahwa tetap harus kembali kepada rukyat, itu aja. Meskipun itu sudah sampaikan oleh pemerintah, tetap aja dimusyawarahkan lagi. Yang musyawarahnya kembali kepada tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetap aja kembali ke situ. Sudah disampaikan ini sudah ru'yat dan sebanyak yang sudah lihat di berbagai tempat di Indonesia. Dimusyawarahkan lagi oleh mereka. Musyawarah kembali lagi kepada tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tidak berubah. Seperti itu setiap tahun. Jadi memang agak sulit. Jadi kita tetap aja mengikut kepada ulil amri dan kewajiban ulil amri yang tanggung jawab daripada Allah pada hari kiamat. Kenapa dia tidak menerima orang yang sudah melihat ru'yat itu? Itu aja. Wallahu a'lam. Ya, sekarang kita masuk yang berkaitan dengan salat Id. Dan bukunya ada, nanti Anda bisa lihat tentang meneladani Rasulullah dalam berhari raya yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Antara ini yang saya jadikan sebagai rujukan tentang Id, yang apa yang maksud kata-kata Id, apa maksud Id itu. Disebutkan Id karena dia berulang. Id itu artinya berulang, datang setiap tahun, datang setiap waktu. Itu namanya Id. Jadi Id secara bahasa sesuatu yang kembali dan berulang-ulang, sesuatu yang biasa datang dan kembali. Dinamakan Id karena kembali Allah memberikan, dinamakan Id karena Allah kembali memberikan kebaikan dengan berbuka setelah kita berpuasa dan membayar zakat fitrah. Begitu juga dikatakan Idul Adha karena dengan disempurnakan haji setelah diperintahkan tawaf dan menyembelih binatang kurban. Dan Id ini di dalam Islam hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi perayaan itu dalam Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu orang-orang jahiliyah mempunyai dua hari raya yang mereka berharia dengan dua hari raya tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, Allah menggantikan dua hari raya itu dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Yaumun Nahar wa Yaumul Fitr. Kata Nabi, Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima minal jahiliyah fil jahiliyah, waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Yaumun Nahar wa Yaumul Fitr. Kata Nabi, aku datang kepada kalian sementara kalian memiliki dua hari raya yang menjadi permainan kalian pada masa jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Dan dua hari raya itu dinamakan oleh mereka Nairuz dan Mahrajan. Kemudian diganti dengan dua raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan para ulama mengambil dalil dari hadis ini bahwa perayaan dalam Islam itu dalam setahun hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada perayaan lain lagi. Tidak ada perayaan Maulid, tidak ada perayaan Isra Mi'raj, tidak ada perayaan Nuzul Quran, tidak ada perayaan awal tahun baru, tidak ada perayaan hari ini, tidak ada. Dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nasnya sahih dan sharih, jelas sekali. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Idul Fitri atau Idul Adha ini dikatakan Id, hari berulang yang merupakan hari kegembiraan. Di sana boleh ada permainan di hari raya itu. Yang dilakukan pada hari raya itu rebana. Yang dilakukan oleh anak kecil, bukan oleh orang dewasa. Yang dilakukan oleh anak kecil, itu rebana boleh. Duf dan nasyid juga boleh pada saat itu. Bukan seperti sekarang, nasyidnya setiap hari. Bahkan kadang-kadang lebih daripada Quran. Saya bahas di buku saya tentang hukum musik, lagu dan nasyid dalam Islam. Saya jelaskan di situ penjelasan para ulama ahli sunnah tentang masalah itu. Artinya untuk bermain-main di hari raya Id itu boleh, yang sesuai dengan syariat, tapi bukan melanggar syariat, yang sesuai dengan syariat. Jadi ketika ada dua anak kecil yang memain rebana di dekat Nabi, Abu Bakar menegur. Ditegurlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian kata Nabi, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Wahai Abu Bakar, setiap kaum mempunyai perayaan, dan ini perayaan kita. Artinya biarkan mereka bergembira dengan menabuh rebana. Ya, rebana itu ditabuh pada saat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga pada saat perayaan pernikahan, walimah, untuk membedakan antara pernikahan dengan yang lainnya, dengan ditabur rebana. Itu boleh. Yang melakukan anak kecil, yang melakukannya pun anak kecil, nasyidnya anak kecil, bukan orang dewasa, bukan perempuan-perempuan yang sudah dewasa, bukan. Anak kecil disebutkan dalam hadisnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang ini, bahwa di dalam hadis ini terdapat beberapa kesimpulan, yaitu diperkenankan untuk memberikan luasan bagi keluarga pada raya dengan hal-hal yang dapat menyenangkan jiwa dan menyegarkan badan dari beban-beban ibadah, dan dia meninggalkan yang maksiat, artinya tidak melanggar syariat. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang hukum salat Id. Bagaimana hukum salat Id dalam Islam ini? Tentang hukum salat Id itu dibahas oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat Id itu hukumnya wajib, ada yang berpendapat sunnah. Nah, hukum salat Id bagi laki-laki adalah fardu ain. Sedangkan salat Id bagi wanita menurut jumhur ulama adalah sunnah. Dan Syekhul Islam memilih tentang salat Id ini hukumnya wajib. Dijelaskan dalam hadis, amarana Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyya wa zawatil khudur wa zawatil khudur fa amma al huyyadu fa ya'tazilna as-salata wa yashhadna al-khayra wa da'wat al-muslimin. Kami diperintahkan Rasulullah untuk mengeluarkan gadis-gadis, wanita-wanita yang haid, dan gadis-gadis pingitan yang biasa di rumah, agar mereka keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita yang sedang haid, mereka meninggalkan sholat, tidak sholat mereka, tapi mereka menghadiri kebaikan, menghadiri undangannya kaum muslimin, yaitu dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Mereka tidak ikut sholat, tapi mereka ikut hadir di tempat itu, disuruh keluar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sholat Id ini hukumnya wajib, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan istri dan anak untuk berangkat menuju sholat Id. Kemudian tentang waktunya, waktunya sholat Id itu sejak matahari terbit agak tinggi sedikit, itu waktunya salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian tempatnya salat Id, jadi kalau soal waktu sesudah matahari terbit. Kalau soal tempat, tempat menurut penjelasan para ulama itu di lapangan, karena disebutkan dalam hadisnya di musalla, di lapangan. Kemudian sifat salat Id. Nah, kalau ada orang mengerjakan salat Id di masjid bagaimana? Ya salatnya sah, mengerjakan di masjid. Tapi yang afdal, yang sunnah menurut Nabi di lapangan. Nabi selalu mengerjakan di lapangan, selalu. Kemudian sifat salat Id Idul Fitri, Idul Adha, itu takbir yang pertama setelah takbiratul ihram tambah 7 sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian rakaat yang kedua, rakaat yang pertama, jadi rakaat yang pertama itu takbiratul ihram ditambah dengan 7 takbir, baru kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian di rakaat yang kedua 5 kali takbir ditambah, setelah itu membaca Al-Fatihah. Jadi 7 dan 5, itu yang sunnah sebelum membaca Al-Fatihah dan sebelum membaca surah. Dan surah yang dibaca Sabihis dengan Al-Ataka atau yang lain yang sesuai dengan sunnah, dalam riwayat. Bab disebutkan bahwa Nabi SAW apabila sholat id itu Nabi membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan halataka hadithul ghasyiyah. Kemudian pernah juga membaca surah yang lain, tapi itu yang gampang dan mudah. Kemudian sholat id ini tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada sholat sunat qobliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada. Bahkan kadang-kadang orang awam ke lapangan kemudian dia sholat di situ. Sholat tahiyat itu lapangan, enggak ada itu. Ya, ada orang-orang karena mungkin dia baru melaksanakan sholat. Ada orang yang sholatnya setahun sekali atau jarang dia sholat berjamaah sampai lapangan sholat. Enggak ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, enggak ada. Nabi juga pernah membaca Qaf wal Quran Majid. Nabi juga pernah membaca yaitu Iqtarabatis Sa'a wa Syaqqal Qamar. Itu riwayat Muslim. Di samping Sabbihis, katakan kalau kita mau panjang lagi ya baca itu. Pernah juga baca surah Qaf. Itu Qaf wal Quran Majid dan surah Al-Qamar. Kemudian amal-amal yang sunnah pada hari raya. Ya, yang sunnah kan yaitu mandi dan memakai pakaian yang bagus. Ini sunnah. Dan wajib mandi itu kalau dia bercampur malamnya. Kalau dia bercampur setubuh, maka dia wajib mandi. Tapi hukum mandi itu hukumnya sunnah. Dan dianjurkan memakai pakaian yang bagus. Kemudian yang kedua dari amalan-amalan sunnah ini, dan ini masuk kepada sunnah yang wajib ya, yaitu menunaikan zakat sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan ada juga zakat itu dilakukan pagi hari sebelum sholat Id. Tapi afdolnya, ikhtiatnya kita hati-hati ya, 2 hari atau 3 hari sebelum Id kita sudah keluarkan zakat fitrah. Jadi menunaikan zakat sebelum sholat Idul Fitri. Afdolnya memang sebelum sholat zakat itu dikeluarkan. Tapi waktunya kita sulit untuk membagi. Sulit kita membagi. Dan kalau kita ingin berhari raya, kita harus membagikan zakat fitrah di pagi hari. Itu agak sulit. Makanya dibolehkan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Itu merupakan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau mau afdal, ya afdal. Gitu. Sebelum sholat id, kita menaikkan zakat. Dan zakat fitrah ini hukumnya wajib. Bagi semua. Istri kita, anak kita, semuanya dikeluarkan zakatnya dengan 1 sok 2,5 kilogram beras. Kemudian diantara yang sunnah lagi, kita sunnah makan sebelum berangkat. Kalau untuk sholat Idul Fitri, kita diperintahkan untuk makan dulu, makan sebelum kita berangkat menuju sholat Idul Fitri. Dan gak mesti kurma, kita makan apa saja yang mengenyangkan. Karena untuk menunjukkan bahwa kita sudah tidak berpuasa pada hari itu. Ini Yaumul Id. Kemudian disunahkan kita membanyakkan takbir ketika berjalan itu. Jadi dari rumah dianjurkan takbir. Takbirnya itu waktu sholat Idul Fitri, yaitu pada subuh menuju ke lapangan. Kemudian disunahkan berjalan kaki. Itu sunnah. Kalau tempatnya dekat ya. Kalau tempatnya jauh gak mungkin jalan kaki. Dan disunahkan berangkat dan pulang salat id jalannya berbeda. Nabi lakukan seperti itu. Jadi jalan dari tempat yang lain, pulang tempat yang lain. Sebagai syiar dari agama Islam ini. Kemudian setelah sampai di lapangan itu, yang ada kita memperbanyak takbir. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu, takbir aja Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Itu yang ada. Betul-betul takbir itu ada yang takbirnya dua kali, yang tiga kali. Ada Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, tiga kali. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Itu aja diulang-ulang. Dan salat Idul Fitri, takbirnya itu dari mulai kita di rumah berangkat sampai ke lapangan. Sampai selesai sholat sudah. Lalu takbir lagi. Baru kemudian khatib naik mimbar. Jadi sholat dulu baru naik mimbar. Kalau Jumat kita khutbah dulu baru kemudian sholat. Tapi kalau Id sholat dulu kemudian baru khutbah. Dan di sini antum perhatikan juga, dianjurkan kita untuk mendengarkan khutbah, tapi tidak seperti Jumat. Beda, kalau Jumat harus dan diam, kita enggak boleh bicara. Kalau bicara, maka nilai sholat Jumat itu enggak ada bagi kita. Nilai sholat Jumat tidak ada. Tapi yang diam aja sama orang, enggak boleh. Ketika khatib sedang khutbah. Tapi kalau untuk Id, boleh, enggak ada masalah berbicara. Orang meninggalkan sholat Id, apa meninggalkan khutbah juga gak ada masalah. Artinya mungkin ada orang yang keperluan, mau pulang duluan, boleh. Itu lebih luas kalau untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Dan mereka khutbah itu sesudah sholat Id. Jadi setelah sholat Id, para imam itu khutbah. Dan Nabi memberikan nasihat. Yang pertama kali di waktu Id ini yang Nabi mulai itu sholat, nggak ada ceramah, nggak ada pengumuman, nggak ada yang lain sudah. Pertama kali sholat. Kalau di kita nggak diumumkan, harta kurban diumumkan, koropak, sodako diumumkan, nggak ada dalam Islam seperti itu. Pengumuman nggak ada. Datang ke lapangan sesudah terbit matahari, pertama kali sholat yang dimulai. Seperti disebutkan, karena Nabi SAW yakhruju yawmal Id wal Adha ila al-musalla fa'awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun fa ya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi biasa berangkat menuju ke lapangan itu pada hari Idul Fitri dan Adha. Yang pertama kali Nabi mulai, Nabi berangkat ke musalla, ke lapangan. Yang pertama kali Nabi mulai salat. Kemudian setelah selesai salat, Nabi menasihati mereka, berwasit kepada mereka dan menyuruh mereka untuk bersedekah. Dianjurkan untuk sedekah. Dan khutbah Id ini tidak seperti khutbah Jumat. Dijelaskan oleh para ulama, mendengarkan khutbah Id tidak wajib. Berbeda dengan mengerjakan salat Id-nya. Dan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Inna nakhthubu. Faman ahabba yajlis lil khutbah falyajlis." Waman ahabba yadhhab falyadhhab. Sesungguhnya kami akan berkhutbah, maka barang siapa ingin duduk untuk mendengarkannya, silakan duduk. Dan barang siapa ingin pergi, silakan pergi. Ini riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi memberikan keringanan bagi orang yang ikut menghadiri salat Id untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah lagi yang berkaitan dengan Id, kalau Id itu bertepatan dengan hari Jumat, hari raya Id bertepatan dengan hari Jumat, dijelaskan oleh para ulama dengan dasar hadis Nabi. Nabi bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, ijtama fi yaumikum hadza idani, telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id. Man arada ayyujammi' falyujammi', man arada yajlis falyajlis. Barang siapa ingin menunaikan salat Jumat, maka dipersilakan. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, boleh dia tidak berangkat salat Jumat. Bagi orang yang sudah mengerjakan salat Id di hari Jumat itu, Id pertama hari Jumat, boleh dia tidak salat Jumat. Cuma yang jadi masalah, permasalahan tentang zuhurnya. Itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Apakah orang itu wajib mengerjakan zuhur atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tetap zuhur, karena kewajiban asal zuhur. Sedangkan Id ini datang mendatang sifatnya. Jadi kalau bertemu antara Id dengan Jumat, maka kita sholat Id dan kita mengerjakan sholat Jumat, itu yang aman. Sebab Nabi mengerjakan sholat Id dan Nabi mengerjakan sholat Jumat, itu yang aman. Cuma kalau dia tidak mau mengerjakan sholat Jumat karena jauh dari tempat yang jauh datangnya, balik lagi ke masjid agak susah, ya kembali kepada sholat zuhur. Jadi sebagian ulama menunjukkan dia sholat zuhur. Dia tidak sholat Jumat kena masalah, tapi dia sholat zuhur. Wallahu a'lam. Kemudian di antara yang disunahkan lagi pada raya, yaitu mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan di antara para sahabat dengan sahabat yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya mudah Allah menerima amal kami dan amal kamu. Jadi mereka tidak memastikan bahwa sholatnya, puasanya itu diterima. Mereka hanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan diterima. Doa kepada Allah, tidak memastikan diterima. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri diawali dengan zakat fitrah, kalau Idul Adha dia sesudah sholat ada kurban, kalau Idul Adha itu amalan yang juga kurban ini bagi yang mampu hukumnya wajib. Bagi yang mampu hukumnya wajib. Sebab Nabi mengancam orang yang mampu tapi dia tidak kurban, tidak boleh mendekati musalla, mendekati lapangan. Jadi kurban itu dianjurkan. Dan untuk satu rumah cukup dengan satu ekor, satu ekor kambing. Kalau umpamanya kita di rumah ini mau istri dan anak juga mau korban, gak apa-apa, boleh. Tapi dicukupi dengan satu ekor kambing sudah cukup. Karena para sahabat demikian, mereka satu ekor kambing untuk satu keluarga. Itu yang dilakukan pada Idul Adha. Dan dilakukan korban itu sesudah mengerjakan sholat Id. Kalau zakat fitrah dilakukan sebelum Id, sholat Id. Tapi kalau untuk kurban dilakukan sesudah sholat Id. Kalau dikuatkan kurbannya sebelum sholat Id, maka tidak sah kurbannya. Begitu juga zakat fitrah, tidak sah dilakukan sesudah sholat, karena termasuk sedekah biasa. Jadi begitu juga kurban dilakukan sesudah sholat Id. Kemudian yang terakhir tentang kemungkaran-kemungkaran pada hari raya. Di antara kemungkaran pada hari raya yaitu berhias yang menyelisih syariat, berhias dengan menyelisih syariat. Seperti umumnya laki-laki dengan mencukur jenggot, ini menyelisih syariat. Karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam Islam. Menyelisih syariat. Sebab jenggot itu harus dipelihara selama-lamanya. Karena Nabi menganjurkan untuk u'ful liha wa arkhul liha. Adalah kamu biarkan jenggot kamu, pelihara jenggot kamu. Khaliful majus, tidak kamu nyalai orang-orang majusi. Dan para ulama seluruhnya sepakat tentang haramnya mencukur jenggot. Seluruh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, seluruh mazhab, seluruh ulama mengatakan haram mencukur jenggot. Jadi ada orang yang waktu Id itu mereka berhias dengan apa? Dengan mencukur jenggot. Ini enggak boleh. Begitu juga wanita-wanita kadang-kadang berhias dengan mengerik alisnya. Ini hukumnya haram. Mencukur alis hukumnya haram. Sudah Allah kasih ini bagus alisnya, diganti dengan pensil. Sudah jelas ini bagus dari Allah SWT, dicukur oleh mereka, diganti dengan yang lain yang tambah serem. Dan suaminya juga biarkan aja lagi, karena jahil tidak ngerti. Itu juga, atau dia berhias dengan yang diharamkan. Laki-laki mau pakai emas, ini hukumnya haram. Laki-laki pakai sutra, hukumnya haram. Emas dan sutra halal untuk wanita, tapi haram untuk laki-laki. Contoh yang lain lagi, kemungkaran yang ada di Id ini. Pada malam Id, orang banyak bergadang, melakukan musik, atau yang lain, maksiat-maksiat yang lain. Karena malam libur, sehingga dihabiskan waktunya untuk berbuat maksiat. Ini kemungkaran. Kemungkaran yang lain lagi, yaitu tabarujnya wanita yaitu terbukanya aurat wanita. Wanita ini pakaiannya harus menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua telapak tangan. Tidak boleh mereka terlihat. Dadanya, rambutnya tidak boleh. Kemudian contoh yang lain lagi, kemungkaran berjabatan tangan laki dan perempuan yang bukan mahram. Bertemu, selesai sholat id, jabatan tangan. Ini hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Yang bukan mahram, haram hukumnya. Dan Nabi bersabda, inilah usafiyah unisa, aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita. Artinya yang bukan mahram. Bahkan seorang diambilkan jarum dari besi, ditusukkan ke kepalanya, lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian, di antara yang lain lagi, menghususkan ziarah kubur pada Yaumul Id. Sama seperti sebelum Ramadan juga orang ziarah kubur menghususkan, ini enggak ada contoh. Ziarah kubur kapan waktu aja, tidak khusus sebelum Ramadan dan tidak khusus pada hari raya Id. Kalau orang yang sudah meninggal ya kita doakan. Jadi mereka ingin, karena kita biasa kumpul dengan orang tua, sekarang orang tua meninggal, ya kita lebarannya di kuburan. Ini enggak ada. Pamit kepada orang tua dulu dan yang lainnya, ini nggak ada dalam Islam. Ya sudah meninggal sudah, ketentuan Allah SWT didoakan. Tapi dengan ziarah kubur pada raya itu nggak ada contohnya. Kemudian diantaranya lagi meninggalkan sholat berjamaah, ini juga kemungkaran. Jadi banyak sekali orang-orang yang meninggalkan. Ini laki-laki ya, laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian di antara kemungkaran lagi, yaitu berlebih-lebihan, berlaku boros. Dan masih banyak lagi yang lain, kemungkaran-kemungkaran, bid'ah-bid'ah dan yang lain yang dilakukan pada waktu Id. Dan kita tetap berhati-hati, terutama orang mengadakan musik, nyanyian dan yang lainnya itu hukumnya haram dalam Islam, kecuali yang dibolehkan hanya duf dan yang melakukannya adalah anak-anak kecil. Ya, sampai sini yang berkaitan dengan hari raya, semuanya sedikit saja. Dan kita tentang hari raya ini bisa antum baca nanti di sini di meneladani hari raya Rasulullah SAW. Yang lain yang mau tanya silakan. Ya. Hari raya di tempat anda biasanya ada azan dan komat, bukan? Iya, nggak ada azan dan nggak ada komat. Hari raya itu tidak ada azan. Dari mulai zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin dan seterusnya tidak ada namanya azan. Ya, tidak ada azan dan tidak ada komat. Dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu an, salaitu ma Rasulullah SAW al-idaini ghaira marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah. Aku pernah mengerjakan salat Idul Fitri dan itu bersama Rasulullah bukan hanya sekali atau berkali-kali, berulang kali salat Id. Tidak ada azan dan tidak ada qomat. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi itu keliru, itu salah. Diingatkan bahwa enggak ada azan, enggak ada qomat. Ya, yang lain. Untuk waktu takbir Idul Fitri dan Idul Adha ada perbedaan tidak? Kalau untuk Idul Fitri, itu takbirnya ketika kita mulai berangkat menuju ke lapangan. Karena dalam riwayat Baihaqi, bahwa Ibnu Umar itu bertakbir menuju ke lapangan pada waktu Idul Fitri. Tidak ada riwayat tentang malamnya, tapi itu ada ijtihad ulama aja dengan dasar ayat Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Karena Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Ada pendapat ulama. Tapi kalau nas, dalil, itu ketika berangkat menuju ke lapangan takbirnya itu. Itu nasnya seperti itu. Jadi bukannya malamnya dengan istilah malam takbiran kemudian ditambah lagi dengan pukul beduk lagi. Ini beduk bukan dari Islam. Beduk sama sekali bukan dari Islam. Jadi ini dilakukan oleh kaum muslimin karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. karena ketidaktahuan. Dan beduk itu yang mengganggu, mengganggu orang lain. Dan kadang-kadang orang mukul beduk sampai berhari-hari. Dipukul beduk itu dia tidak sholat, tidak puasa. Jadi ini mengganggu kaum muslimin. Jadi disebutkan dalam hadis, saya bacakan hadisnya, bahwa Nabi berangkat menunaikan sholat Idul Fitri itu sambil bertakbir menuju ke lapangan. Dan kalau sudah ditunaikan sholat, berhenti takbir itu. Nah, para ulama mengambil dalil dari riwayat ini tentang disyaratkan takbir sambil berjalan menuju ke lapangan. Sampai ke lapangan itu takbir, sampai dimulainya sholat. Jadi untuk Idul Fitri itu sebentar aja takbirnya. Dari Ba'dal Fajar kita berangkat sampai ke lapangan, sampai ditunaikan sholat, selesai udah. Nggak ada lagi takbir. Tapi kalau Idul Adha, takbirnya udah mulai hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Terus sampai tanggal 13 Zulhijjah takbir itu. Bahkan Syekhul Islam menganjurkan setiap selesai sholat, hendaknya bertakbir. Itu penjelasan Syekhul Islam, intinya. Di sini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika ditanya tentang takbir Idul Fitri Idul Adha, beliau menjawab, segala puji bagi Allah, pendapat yang benar mengenai pelaksanaan takbir ini yang menjadi pendapat jumhur ulama salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya takbir waktu fajar pada hari Arafah sampai dengan akhir hari tasyrik dan setiap kali selesai sholat. Adapun untuk Idul Fitri itu sesuai dengan hadis Nabi ketika berangkat menuju ke lapangan. Wallahu a'lam. Yang lain. Mengenai hari raya, kebanyakan fenomena yang sekarang ini di masyarakat dia lampu-lampu dan semacamnya. Bagaimana? Termasuk pemborosan. Dan artinya Allah melarang kita untuk boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu temannya syaitan. Termasuk juga yang mubazir itu para perokok. Ramadan dia berhenti, begitu buka puasa ngerokok lagi. Nanti lebaran, waduh, berbangga itu. Beli berbungkus-bungkus dikasih teman-temannya. Ngajak orang untuk berbuat dosa. Pendapat para ulama, bahwa seluruh ulama pendapatnya rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Dan termasuk tabzir, mubadzir. Dan mubadzir temannya syaitan. Hukumnya haram. Dasarnya Al-Quran dan juga dasar hadis Nabi. Seluruh ulama pendapatnya. Kecuali di Indonesia. Indonesia memang gak ada ulama. Dan kiainya kiai udut. Kiainya. Makanya gak ada kiai bilang rokok itu haram. Gak ada. Ya kiainya udut. Semuanya ahli hisab. Ahli hisab semuanya. Jadi gak ada yang bilang mengatakan itu haram. Gak ada. Kiainya ahli hisab. Jadi perokok semuanya. Ulama semuanya mengatakan haram. Apakah itu Syekh As-Sa'di, Mufti di Saudi Arabia, Lajnah Daimah, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, semuanya, Syekh Fauzan, semua pendapatnya haram rokok itu. Juga termasuk tabzir dan temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir temannya syaitan. Tidak ada manfaat sama sekali. Merusak dirinya dan merusak orang lain. Sedangkan Islam melarang kita melakukan perbuatan yang berbahaya. Yang lain? Iya. Tata cara sholat id, takbir yang 7 kali sama 5 kali ini, satu memakan tangan. Iya. Itu ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan tidak angkat tangan. Sebagian pendapat mengatakan angkat tangan. Dalam riwayat Ibnu Umar itu, Ibnu Umar mengangkat tangan. Ya. Budaya di Indonesia sekarang itu ketika habis Idul Fitri itu kita saling kunjung-kunjungi terus saling bermaaf-maafan itu. Sebenarnya bermaaf-maafan enggak ada pada saat itu. Yang ada kita bertemu taqabbalallahu minna wa minkum. Ketika seorang berbuat salah, dia maaf pada waktu dia salah. Enggak mesti tunggu Id. Karena kematian kan enggak nunggu Id. Dan kita disuruh minta maaf itu di saat sebelum mati. Disuruh kita bertaubat sebelum kita mati. Enggak mesti tunggu Id. Jadi kebiasaan yang keliru, yang salah. Tapi kita bertemu di antara keluarga enggak ada masalah. Bertemu keluarga karena mungkin kita hanya liburnya pada waktu itu sehari atau dua hari. Setelah itu kita enggak bisa ketemu lagi dan sulit untuk bertemu. Tapi datang kepada ke rumah-rumah enggak ada contoh. Enggak ada. Iya. Iya. Ya. Saya mau nanya soal khutbah Jumat, karena kan di pabrik itu keluar QP-nya istirahatnya jam 12.15. Setelah itu pulang ada dua orang di situ, yang khutbah sama yang muadzin aja. Yang lainnya itu pada makan gitu. Jadi dia ikut khutbah yang pertama, tapi setelah makan itu baru mendengarkan khutbah itu. Sebaiknya tunggu, sabar. Karena enggak mesti harus jam 12.15 menit. Kita tunggu sampai mulai jam 12:30 atau jam 1, sudah kumpul semuanya baru kita mulai. Itu yang terbaik. Dan enggak diawali dengan apa-apa, enggak diawali dengan ceramah atau yang tidak, langsung aja mulai khutbah. Jadi tunggu aja, sabar. Jangan dipaksakan harus kita mulai sekarang karena sudah waktu. Enggak apa-apa, kita sabar supaya kita berjamaah bersama kaum muslimin. Sebab kalau dipaksakan juga harus tepat mereka makan. Dan semua juga enggak paham, enggak semuanya paham agama kan. Baiknya kita sabar, enggak apa-apa. Khutbahnya sholat Jumat itu tunda sampai 12:30 enggak ada masalah, boleh. Boleh. Iya. Mengenai ucapan selamat Idul Fitri kepada sahabat muslim. Yang ada taqabbalallahu minna wa minkum. Itu aja. Kita hidupkan itu aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Iya, laki dengan laki. Ya tadi mana ya, tentang dalam sholat takbir yang pertama itu sekali nih, antara selang takbir satu dan yang lainnya itu ada bacaan gitu? Tidak ada keterangan dari riwayat. Soalnya dulu ana sebelum masuk salat itu diajarkan subhanallah. Iya iya, tapi nas dalil nggak ada, nas atau dalil itu nggak ada, karena itu juga cepat. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Jadi nggak ada dalil yang menyebutkan tentang bacaan-bacaan itu, wallahu a'lam. Setelah itu, Saya tidak dapat keterangan itu dari para ulama. Wallahu a'lam. Ya, yang penting selama masih ada masa Id, ya kita bisa ucapkan itu. Ya, saya pikir cukup kita persiapan untuk sholat zuhur dan kajiannya kita cukupkan sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan apa yang kita amalkan. Kemudian ikhwanul fiddin, jazakumullah, seperti yang pernah juga saya sampaikan kepada antum, bahwa dari daurah-daurah ini tentunya tujuannya kita ada tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat, adanya pencerahan, kemudian juga dapat kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada keluarga kita. Jadi bukan sekedar kita ngaji saja, tapi tujuannya kita ada wawasan yang baru, tambah ilmu kita yang bermanfaat, kemudian juga ada pencerahan, ada tambah iman kita, dan juga ada pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam berkeluarga. Dan kita juga menyampaikan kepada keluarga dengan cara yang baik dari ilmu yang sudah kita dapati ini. Dan nanti apa yang saya sampaikan ya, ikhwan fiddin, jazakumullah, dari kajian yang kemarin itu yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, kita wajib berpegang kepada akidah salaf. Kita wajib berpegang kepada manhaj salaf dalam semua hal dalam kehidupan kita. Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, menyeluruh. Kafah itu menyeluruh. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, menyeluruh ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Mukatsir, ya semua. Masalah akidah, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah akhlak, kita laksanakan Islam ini dengan semampu kita. Tapi kita harus ingat bahwa jalan untuk selamat itu hanya satu, dengan jalan Islam ini. Dan Islam ini sumbernya Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah ini harus dipahami menurut pemahaman salafus saleh. Jalan itu yang jalan selamat. Itu yang disabdakan oleh Nabi, difirmankan oleh Allah, dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh para ulama. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Dan seorang akan dapat mencapai sorga dan keridhaan Allah dengan satu jalan itu. Itu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada jalan yang lain kecuali itu. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, jazakumullah, saya ingatkan juga kepada antum untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk diri saya maupun untuk antum, di mana sih kita berada, apakah kita dilihat oleh orang atau tidak, ketahuan istri atau tidak, ada teman atau tidak, kita wajib bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya kita harus memanfaatkan waktu yang ada, yang Allah berikan kepada kita, ya dengan mendengarkan kaset, ceramah, baca buku-buku yang bermanfaat. Waktu ini sangat berharga dan merupakan modal kita. Kita selamat atau tidak, ya dengan waktu ini. Rugi atau tidak, ya dengan waktu ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Makanya buku-buku yang ada itu antum baca, manfaatkan. Dan teman-teman juga diajak untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, supaya tidak dialihkan kepada yang lain. Ada buku yang tidak bermanfaat, ada juga yang sia-sia, jangan sampai kita lakukan yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Kemudian yang ikhwan fiddin, jazakumullah, antum tinggal di negeri kafir, ini banyak sekali perbuatan maksiat dan penyelewengan. Maka kita harus berhati-hati. Kita syubhat, fitnah syahwat ini banyak sekali. Makanya kita harus berhati-hati supaya kita selamat dunia akhirat. Hidup kita ini hanya sekali. Kalau sekarang ini kita terjerumus, kalau kita bisa kembali, kalau tidak kembali, tetap dalam maksiat, ini sangat berbahaya buat kita. Kemudian yang terakhir yang saya ingatkan juga, para ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa tinggal negeri kafir ini sangat berbahaya. Dan nasihatin semua para ulama agar kita hijrah. Dan hijrah termasuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sebab tinggal negeri kafir ini bahayanya sangat-sangat bahaya. Dan para ulama memberikan syarat. Dan syaratnya itu banyak. Ya, harus dia memiliki ilmu yang kuat, memiliki agama yang kuat, dan betul-betul dia mempunyai kepentingan darurat, apakah dia berobat atau yang lainnya. Sebab kita enggak boleh merasa aman tinggal negeri kafir. Sebab Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal negeri kafir, berlepas diri Nabi, bari Nabi. Dan orang yang tinggal negeri kafir itu disamakan oleh Nabi seperti orang-orang kafir, menjama'al musyrika wa sakarnamu fa huwa mithlu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang kafir dan tinggal bersamanya, dia sama dengan mereka, kata Nabi. Dan ini hati-hati, artinya loyalitas kita hanya kepada Allah dan kita barok pada orang-orang kafir. Jadi kita lihat maslahat dan mafsadahnya. Dan antum juga berhati-hati, jangan sampai tujuan kita untuk dunia, sebab dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Nabi. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya setetes air, kata Nabi. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan kepada dunia. Karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Dunia ini jelek sekali. Lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita tamak kepada dunia, didorong oleh dunia, sehingga kita tinggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan sampai kita melanggar syariat. Sebab sayang, kita punya istri, punya anak, ini harus kita selamatkan. Sebab kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya, jangan karena alasan ini tugas, karena alasan ini dunia dan segala macam, kita terpengaruh. Sebab kita pasti akan mati. Entah di sini, entah di mana saja, pasti akan mati. Cuma yang terbaik, kita mati di negeri Islam yang didoakan oleh seluruh kaum muslimin, daripada kita mati di negeri kafir yang tidak ada yang mendoakan. Bahkan juga ada yang tidak mensolatkan sama sekali. Jadi kita harus ingat bahwa kita tetap jangan merasa aman tinggal negeri kafir. Kematian pasti akan datang, dan juga kemurkaan Allah itu pasti akan datang, dan juga adab Allah itu pasti akan datang. Dan kita terus harus bertakwa kepada Allah dan berhati-hati. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan untuk menjadi bahan renungan buat kita. Karena kita pasti akan mati, dan orang yang sukses adalah orang yang terhindar dari azab Allah, terhindar dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses kepada Allah dalam Al-Quran. Itu saja, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini hari terakhir kajian kita, mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari daurah kita ini, memberikan manfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bertambah ketakwaan kepada Allah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.